Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ath-thahirin ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali melanjutkan pelajaran kita dari membacakan mutiara-mutiara nasihat dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan daripada pertemuan yang lalu berkaitan tentang permisalan api dan air bagi keimanan dan kemunafikan. Barakallahu fiik. Dan pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah mendengarkan bersama bagaimana Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berdalil dengan suratul Baqarah ayat ke-17, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan api itu kepada orang-orang yang memiliki sifat nifaq, sifat kemunafikan. Ya, barakallahu fikum. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala katakan, مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Allah subhanahu wa ta'ala, permisalan mereka orang-orang munafik seperti permisalan orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, ذهب الله بنورهم, Allah lenyapkan cahaya yang menerangi mereka. وتركهم في ظلمات, dan membiarkan mereka di dalam kegelapan. لا يبصرون, dalam keadaan mereka tidak dapat melihat. Jadi ikhwan fi din rahimani rahimakumullah, permisalan api bagi orang-orang munafik adalah na'am, api tersebut menghasilkan panas yang membakar. Justru api itu apa? Menjadi senjata makan tuan bagi orang-orang yang munafik. Nah, justru api itu membakar dirinya sendiri. Barakallah. Digambarkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwasanya seorang yang munafik ketika di dunia, dia terbakar oleh api yang dia nyalakan sendiri. Yaitu apa? Terbakar oleh kemalasan, terbakar oleh barakallahu fikum na'am kebencian, terbakar oleh na'am hal-hal yang dia tidak sukai yang bertentangan dengan keyakinannya terhadap barakallahu fikum ajaran yang hak, ajaran yang benar terhadap Islam. Nah, walaupun secara zahir dia memperlihatkan keislaman, tapi di dalam hati itu apa? Sakit, capek, letih, harus berpura-pura terus apa? Menjadi seorang muslim yang taat. Barakallahu fikum. Nah, sehingga digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipermisalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, justru api itu apa? Membakar diri-diri mereka. Nah, itu keadaannya di dunia. Keadaannya di dunia. Capek hatinya, letih hatinya, sakit hatinya. Barakallahu fikum. Ini karena terbakar oleh apa? Oleh amalan yang kontradiksi dengan keyakinannya. Barakallahu fikum. Tersiksa dia. Nah, adapun di akhirat, barakallahu fikum, Allah bakar mereka dengan api yang sebenarnya, barakallahu fikum. Nah, terbakar dengan nyata. Kalau di dunia, terbakar jiwanya, perasaannya, hatinya. Adapun di akhirat, Allah bakar langsung jasadnya, bahkan jantungnya, barakallahu fikum. Nah, itu permisalan api bagi orang-orang munafik. Adapun permisalan api bagi orang-orang yang beriman, barakallahu fikum, justru menjadi manfaat. Dari sisi apa? Dari sisi tatkala dia menyalakan api tersebut, api itu bisa menerangi mereka. Bisa memberikan kehangatan kepada mereka. Bisa membukakan jalan menjadi penerang bagi mereka untuk menuju jalan yang lurus. Dengan kata lain apa? Api itu bisa menjadi cahaya bagi mereka. Barakallahu fikum. Nah, sehingga tatkala dia menjalankan keislamannya, barakallahu fikum, hatinya tentram, hatinya senang, hatinya barakallahu fikum semangat untuk melakukannya, melakukan amalan-amalan saleh, tidak ada keterpaksaan, ikhlas dalam melakukannya. Barakallahu fikum. Dan demikian pula di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala jadikan cahaya itu sebagai penerang bagi dia untuk melewati sirat dan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, inilah permisalan api bagi orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang munafik. Orang-orang yang memiliki keimanan dan orang-orang yang memiliki kemunafikan, barakallahu. Nah, baik, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan permisalan yang berikutnya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, wal matal tsani, permisalan yang kedua, yakni al-ma'i, permisalan kedua adalah air. Barakallahu fik. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mempermisalkan air baik kepada orang-orang munafik maupun kepada orang-orang yang beriman? Maksudnya bagaimana air ini? Kalau api tadi sudah tergambar ya, barakallahu fikum. Api sekali lagi bagi orang-orang munafik akan membakar dirinya. Bagi orang-orang beriman akan memberikan cahaya baginya. Lalu bagaimana dengan air? Mari kita simak bersama penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau membawakan sebuah dalil di surat Al-Baqarah ayat ke-19. Kalau tadi permisalan api surat Al-Baqarah ayat ke-17. Sekarang permisalan air Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-19. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw qasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadharal maut." Wallahu muhitun bil kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, seperti atau seperti air. Kasayyib. Air di sini maksudnya berarti apa? Hujan. Ya, barakallahu fikum. Ya, karena disebutkan au kasayyibin minas sama, seperti air yang turun dari langit. Berarti hujan. Fihi dhulumat, yang tatkala hujan ini turun biasanya membawa apa? Membawa mendung, gelap. Ya, barakallahu fik. Wa ra'dun, dan disertai juga dengan apa? Dengan petir. Wa barqun, dan adanya kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Mereka menyumbat telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka karena mendengar suara-suara tadi, suara petir tadi. Barakallahu fikum. Hadar al-maut, karena mereka takut akan kematian. Barakallahu fikum. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmunya meliputi orang-orang kafir. Jadi di sini langsung dengan tegas Allah Subhanahu wa taala permisalkan air, yakni hujan, ya, seperti, ya, keadaan orang-orang kafir yang akan dijelaskan nanti oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Nah, kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, as-sayyibu, as-sayyib dari dalam ayat tadi, as-sayyibin, as-sayyib, al-matar alladhi yasubu minas sama', as-sayyib adalah hujan yang turun dari langit. Hujan turun dari yang ay yanzilu minha bisur'atin, yang turunnya itu dari langit ya dengan cepat. Iya kan? Hujan turun pasti cepat dari langit. Barakallahu. Ya. Nah, dengan deras, dengan cepat, barak dengan jumlah yang banyak. Barakallahu. Wa huwa matalul Qur'an alladhi bihi hayatul qulubi. Dan dia dan hujan yang turun tersebut adalah permisalan yang dengannya Al-Qur'an menjadikan hati-hati itu menjadi hidup. Ya, barakallahu. Kal matari alladhi bihi hayat, seperti hujan ya yang dengannya menghidupkan. Ya, jadi sekarang Al-Imam Al-Qayyim akan memberikan penjelasan dulu berkaitan tentang hujan, air ya, yang di sini digambarkan hujan kepada orang-orang yang beriman. Sebelum nanti akan menjelaskan bagaimana kondisi hujan ini, gambar permisalan hujan ini kepada orang-orang munafik. Jadi hujan itu seperti Al-Qur'an yang turun dengan derasnya yang bisa menghidupkan hati. Barakallahu fiik. Bagaimana? Ya. Na'am, judul daripada kitab ini Al-Wabilu Sayyid. Hujan yang turun dengan derasnya minal kalami thayyib. Dari apa? Dari kata yang baik. Nasihat-nasihat yang baik. Barakallahu fiik. Nah, maka permisalan hujan di sini adalah seperti Al-Qur'an yang menyirami, yang turun menjadikan hati tersebut menjadi hidup. Kal matari alladhi bi hayatul ardi wan nabati wal hayawan. Jadi kalau itu Qur'an ya, Qur'an itu turun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan hati-hati, mencerahkan hati-hati, menyuburkan hati-hati. Hati manusia. Kalmatari seperti hujan. Seperti hujan alladhi bi hayatul ardi. Seperti hujan yang dapat menghidupkan bumi. Menyuburkan bumi. Wan nabat dan menghidupkan tanaman-tanaman. Wal hayawan dan apa? Memelihara hewan-hewan. Barakallah. Jadi kalau Quran menghidupkan hati, menyuburkan hati, mensejahterakan hati. Ya. Barakallahu fikum, memelihara hati. Kalau hujan ya, barakah seperti hujan yang apa? Yang menghidupkan bumi, menyuburkan bumi, yang menumbuhkan tanam-tanaman dan memelihara hewan-hewan, barakallahu fikum, sehingga menjadi hidup. Tidak kering, tidak mati, tidak tandus. Barakallahu fikum. Nah. Fa adrakal mu'minun dzalika minhu. Maka orang-orang yang beriman mereka menemukan hal yang serupa seperti Al-Quran. Orang-orang yang beriman, mereka menemukan hal yang serupa. Barakallahu. Seperti Al-Quran ini. Wa'alimu ma yahsulu bihi minal haya. Dan mereka orang-orang yang beriman mengetahui apa yang dihasilkan ya dari apa yang dihasilkan dari Al-Quran ya, terhadap apa? Kehidupan. Jadi orang-orang beriman mereka paham fungsi Al-Quran dalam kehidupan mereka. Seperti hujan yang mampu menyuburkan bumi, na'am menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan memelihara hewan-hewan. Seperti itulah Al-Quran bagi manusia. Barakallahu fikum. Dia mampu menyelamatkan hati yang sedang sakit, hati yang sedang rusak, atau bahkan hati yang hampir mati. Dia sembuhkan, dihidupkan, dia suburkan kembali. Barakallahu fikum. Dan orang-orang yang memahami ini hanya orang-orang yang beriman. Sehingga na'am pernyataan ini kita kembalikan kepada kita. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Apakah Al-Quran kita jadikan sebagai pajangan di rumah-rumah kita? Atau kita hanya berbangga-bangga dengan Al-Quran? Namun apa? Namun kita tidak membacanya. Barakallahu fikum. Kita tidak mengkajinya. Kita tidak beramal dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Kita jangan mengaku sebagai orang yang beriman. Apabila Al-Quran hanya sebagai apa? Hiasan yang berdebu. Barakallahu fikum. hiasan yang berdebu. Kenapa? Karena tidak pernah dibuka, tidak pernah digaji. Sampai-sampai dia tergantung, terhias di rumah-rumah kita, tapi saking tidak pernah disentuh sampai dia berdebu barakallahu. Nah, jadi ikhwan fillah rahimahumullah, orang-orang yang beriman memahami kedudukan Al-Qur'an di sisi mereka. Barakallahu. Allati la khatara laha, yang mana tidak ada bahaya padanya. Al-Qur'an tidak pernah membahayakan ya bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fik. Orang beriman paham Al-Qur'an bukan ancaman. Ya, maksudnya apa? Bukan makhluk yang bisa membahayakan umat manusia, tidak. Justru Al-Qur'an yang akan membantu, menyelamatkan, mengarahkan, membimbing ke jalan yang lurus, barakallahu. Falam yamna'hum minha ma fihi min ar-ra'di wal bar. Sekalipun barakallahu ada petir dan kilat, tidak mencegah mereka dengan barakallahu fikum adanya itu semua. Jadi barakallahu fikum, ya, tadi kan dipermisalkan Al-Qur'an itu seperti hujan yang turun. Bagi orang-orang beriman, Al-Qur'an ini barakallahu fikum ada sebuah rahmat. Barakallahu fikum. Seperti ya bumi, seperti tanaman-tanaman, seperti hewan-hewan yang menunggu turunnya hujan menjadi rahmat bagi mereka. Walaupun hujan itu membawa petir, walaupun hujan itu membawa kilat, walaupun hujan itu membawa gemuruh-gemuruh, bahkan mendung, kegelapan, tapi tidak membuat mereka takut. Barakallahu. Maka seperti itulah Al-Qur'an. Yang di dalamnya ada apa? Ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ada ancaman, ada peringatan, ada kengerian neraka, ada bahaya kemaksiatan, ada kisah-kisah umat terdahulu yang dibinasakan. Jadi bagi orang-orang yang beriman, bukan sebuah ancaman, bukan sebuah ketakutan. Sehingga apa? Sehingga dia tidak mau membaca Al-Quran, takut. Tidak. Tapi justru orang-orang yang beriman, mereka senang dengan berita-berita itu. Tujuannya apa? Agar memotivasi mereka untuk selamat, terhindar dari malapetaka tersebut. Barakallah. Ya, tergambar ya. Barakallah. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Permisalan Al-Quran, ya, dan hujan, barakallahu fikum, kalau hujan membawa petir, kegelapan, demikian pula guntur, ya, kilat, Al-Qur'an membawa ancaman, membawa peringatan, membawa berita-berita tentang umat terdahulu yang diazab, ya. Jadi bukan sebuah ketakutan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Nah, justru apa? Sebagai gambaran, sebagai petunjuk agar dia tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan ancaman tersebut, mendapatkan azab tersebut, mendapatkan siksa tersebut, sehingga dia bisa selamat dari hal tersebut. Barakallahu. Nah, kali ini dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim. Wa huwal wa'idu wat tahdidu wal 'uqubat wal mutallat allati hadara Allah biha man khalafa amrahu. Jadi dipermisalkan petir tadi, ya, kilat tadi, ataupun kegelapan tadi yang menyertai hujan di dalam Al-Qur'an itu seperti apa? Seperti al-wa'id, yaitu ancaman, tahdid, sama maknanya ancaman juga. Wal 'uqubat wal mutallat, ini maknanya sama, hukuman-hukuman. Allati hadara Allahu biha man khalafa amrahu, yang telah Allah Subhanahu wa taala khabarkan, beritakan, ya. Na'am. Ya, Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada ya orang-orang yang apa menyelisihi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Nah, jadi Al-Qur'an itu isinya apa? Selain membawa berita-berita bahagia, juga membawa berita-berita ancaman, peringatan. Tujuannya apa? Agar kita berilmu mengetahuinya untuk menghindar darinya. Adapun berita-berita tentang keselamatan, kebahagiaan, kita belajar berilmu agar kita menempuhnya. Barakallah. Nah. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa akhbara annahu manziluha biman kadzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberitakan, mengkhabarkan kedudukan ancaman dan hukuman tadi itu bagi orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Diambil contoh seperti orang-orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mereka bukan orang yang beriman. Mereka terkenai ancaman tersebut. Kalau hujan tadi, mereka takut. Nanti akan ada penjelasan. Mereka takut dengan petir tadi. Di dalam ayat disebutkan, sampai mereka tutup telinga mereka karena takut dengan suaranya. Mereka tutup mata mereka karena takut melihat kilatnya. Takut tersambar, takut mati. Barakallah. Ada pada orang beriman, biasa. Hujan membawa petir, membawa kilat, mendung, biasa. Memang seperti itulah hujan. Bagi orang-orang beriman, dia telah mengetahuinya, memahaminya. Tapi bagi orang-orang munafik, mereka ketakutan luar biasa. Mereka ketakutan luar biasa, barakallahu fiik. Nah. Aw ma fihi min al-awamir asy-syadidah. Atau tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberitakan kedudukan ancaman dan hukuman tadi bagi orang-orang yang mendustakan Rasul, ya, barakallahu fiikum. Ya. Walaupun di dalam Al-Qur'an itu dapat, ya, na'am barakallahu fikum, perintah-perintah yang berat. Nah, atau apa? Mereka mendustakan. Ya itu, atau mereka mendustakan dari perintah-perintah yang berat. Artinya apa? Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan perintah yang berat, yang syadidah, ya. Nah, mereka tidak mau beramal, takut, tidak mau. Seperti apa? Kal jihadil a'da. Seperti melawan musuh-musuh. Wassabar 'alal awa, dan bersabar di atas cobaan. Awil awamir, dan bersabar di atas perintah-perintah. Awil awamir asyaqah 'ala nufus, ya. Bersabar di atas perintah-perintah yang sulit bagi jiwa, yang berat sebenarnya bagi jiwa untuk melakukan. Allati hiya bi khilafi iradatiha, ya, yang menyelisihi, ya, kemauan jiwa-jiwa tersebut. Fahiya kadulumati wa ra'di wa bar, maka dia seperti kegelapan, petir dan kilat. Barakallahu. Ini Al-Qur'an barakallahu membawa perintah-perintah. Tadi kalau tadi ancaman, ya, peringatan, demikian pula di dalam Al-Qur'an ada perintah-perintah yang terkadang perintah-perintah ini berat untuk dijalankan oleh hati, oleh jiwa. Jiwa ini enggak senang sebenarnya untuk melakukan perintah tersebut. Barakallahu fikum. Maka ini digambarkan oleh Imam Al-Qayyim seperti apa? Seperti hujan, adanya petir, adanya kilat, adanya kegelapan, suara-suara kilat tersebut, petir tersebut, guntur. Barakallahu fikum. Nah, ya, bagi orang-orang yang beriman, walaupun itu berat, mereka berusaha untuk menjalankan. Ya, barakallahu fikum. Tapi berbeda bagi orang-orang munafik. Nah, mereka takut dengan ancaman, atau mereka tidak mau mendengar ancaman tersebut. Seolah-olah apa? Ya, menakut-nakuti mereka, tidak membuat hidup mereka tenang. Nah, memutus kebahagiaan mereka, seolah-olah demikian. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, walakin man 'alima mawadhi'a ghaib wa ma yahsulu bihi min al-hayati lam yastauhish. Akan tetapi orang-orang yang mengetahui tempat-tempat hujan itu ataupun kedudukan-kedudukan hujan tersebut, wa ma yahsulu bihi min al-haya, dan mengetahui apa saja yang dihasilkan oleh hujan dari kehidupan, lam yastauhish, dia tidak akan apa, barakallahu fikum, ya, takut, khawatir, gelisah. Ya, nah, ya, menjadi apa? Menjadi liar? Tidak. Ya, menjadi stres? Tidak. Ya, kalau dia mengetahui apa? Hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukan hujan itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat yang akan menghidupkan, menyuburkan bumi, barakallahu, walaupun disertai dengan petir, disertai dengan barakallahu fikum na'am kilat, disertai dengan mendung yang gelap. Barakallahu. Lima ma'hu min adh-dhuluma war-ra'd wal-barq. Ya, yang mana barakallahu fikum, ya, hujan itu datang, ya, disertai dengan kegelapan, dengan petir, demikian pula dengan kilat tadi. Ya. Na'am. Bal yasta'nisu lidzalik, bahkan dia menikmati hal tersebut. Insyaallah orang yang beriman, ya, menikmati hujan ini. Ini gambarannya, permisalannya. Artinya apa? Orang yang beriman menikmati Al-Qur'an, menikmati Al-Qur'an, butuh dengan Al-Qur'an. Dia sebagaimana dia butuh dengan hujan. Barakallahu fiik. Bayangkan kalau tidak ada Al-Qur'an, kemana dia harus melangkah? Kemana dia harus berpijak? Bagaikan seseorang yang terombang-ambing di lautan, tidak ada nahkoda yang mengarahkan, tidak tahu arah, mau kemana dia berlaku? Barakallahu fiik. Maka Al-Qur'an sebagai nahkodanya mengarahkan mereka ke satu pelabuhan yang di sanalah tempat keselamatan para pelaut. Nah, justru mereka menikmatinya. Wa yafrahu bihi lima yarju min al-hayah wal khasab. Dan dia bergembira dengan hujan tersebut karena kehidupan dan kesuburan yang dia harapkan. Ya. Jadi ini permisalan air hujan. Mereka tatkala hujan itu sebenarnya mereka tunggu-tunggu untuk apa? Untuk menyuburkan, menghidupkan, dan melestarikan, mensejahterakan tanah bumi, mungkin sawahnya. Barakallahu fikum. Mungkin pertaniannya, ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, yang butuh perairan, mungkin tanamannya yang butuh segera diairi, atau mungkin hewan-hewan ternaknya yang butuh mendapatkan air. Barakallahu fikum. Maka dia gembira, dia senang akan turunnya hujan, walaupun datang dengan petir, walaupun datang dengan kilat, walaupun ya dengan kegelapan, mendung yang begitu gelap. Justru dia bahagia. Barakallahu. Maka demikianlah kaum mukminin. Permisalan air tadi yang digambarkan sebagai air yang begitu derasnya dari langit, air hujan. Ya, barakallahu. Yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai penghidupan bagi manusia, sebagai pembimbing bagi manusia, sebagai penunjuk jalan bagi manusia, sebagai nahkoda bagi manusia, barakallahu fikum, untuk menuju tempat keabadian yang penuh dengan kenikmatan, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan adanya Al-Qur'an, mereka begitu senang, mereka begitu bahagia, walaupun di dalamnya diberitakan tentang ancaman-ancaman, walaupun di dalamnya diberitakan tentang barakallahu fikum, bagaimana azab-azab umat terdahulu, walaupun di dalamnya diberitakan tentang peringatan-peringatan dari Allah, walaupun di dalamnya ada perintah-perintah yang sebenarnya hati ini berat untuk menjalaninya. Tapi apa? Tapi mereka bahagia. Karena memang seperti itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah Allah menguji umat manusia. Nah, untuk membuka pintu jannah. Pintu jannah itu dibuka dengan ya, barakallahu fikum, perjuangan ikhwan fillah rahimah. Maka iblis la'natullah alaih dan bala tentaranya dari kalangan syayatin, minal ins wal jin, dari kalangan manusia maupun kalangan jin, mereka akan menghiasi pintu syurga dengan barakallahu fikum na'am kejelekan, dengan ketidaksukaan, dengan kebencian, dengan hal-hal yang barakallahu fikum na'am bertentangan dengan hati. Akan tetapi mereka akan menghiasi pintu an-nar, pintu neraka, dengan keasyikan, dengan kenikmatan, ya, dengan kesukaan, dengan kecocokan, dengan hawa nafsu. Sehingga apa? Tidak sedikit dari kalangan manusia, ya, tertipu dengan tirai ini, barakallahu fikum. Sehingga dia memilih yang enak-enak tadi, padahal tak kala dia buka tirai itu, rupanya itu adalah menuju dalam nerakanya Allah Subhanahu. Barakallahu fikum. Dan tentunya ini bagi siapa? Bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Bagi mereka yang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mengikuti hawa nafsunya yang telah digembosi, dibisiki, diberikan was-was oleh syaitan, sehingga mereka seolah-olah itu pintu jannah, padahal itu pintu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah keadaan orang-orang yang beriman. Ya. Permisalannya dengan air. Ya ini hujan. Barakallahu fikum. Yaitu apa? Mereka senang dengan hujan itu turun. Ya. Permisalannya adalah Al-Quran. Mereka senang dengan adanya Al-Quran. Barakallahu fikum. Walaupun membawa apa? Membawa petir, membawa kegelapan, mendung yang gelap, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian, nah sekarang beralih kepada orang-orang munafik. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa ammal munafik. Dan adapun munafik. Fa innahu la'amiya qalbuhu lam yujawizu basaruh adh-dhulmah. Adapun orang-orang munafik. Maka sesungguhnya telah buta hati mereka. Ataupun telah buta hatinya. Lam yujawiz basaruh adh-dhulmah. Pandangannya tidak mampu menembus kegelapan. Orang-orang munafik justru apa? Justru telah buta hatinya yang tidak mampu menembus kegelapan. Artinya apa? Ya di kegelapan terus. Tidak mampu bisa keluar daripada kegelapan itu. Kegelapan hatinya. Terus berada dalam kegelapan hatinya. Terus dikuasai oleh kegelapan hatinya. Tidak mampu bisa menembus. Rupanya ada jalan keselamatan di balik kegelapan itu. Tidak mampu dia melihatnya. Barakallahu fikum. Walam yara illa barqan yakadu yaktaful basar. Dan dia tidak melihat kecuali apa? Kilat yang hampir menyambar pandangan. Jadi dipermisalkan ikhwan fillah rahimakumullah, orang-orang munafik itu tatkala ya barakallahu fikum datangnya hujan dengan penuh dengan kegelapan, dia merasa takut. Ya. Aku menutup mata takut. Ya barakallahu fikum. Dia tidak mau berani melihat. Karena ada ya kilatan-kilatan tadi. Kilatan-kilatan itulah yang menutup mata mereka. Ya, barakallahu fikum. Menutup pandangan mereka. Maksudnya apa? Kalau kita ibaratkan dengan Al-Qur'an tadi apa? Ya, mereka enggak mau mendengar ada adab, enggak mau mendengar, enggak mau melihat, enggak mau membaca Al-Qur'an, ada peringatan-peringatan, ada perintah-perintah yang berat, enggak mau mereka kerjakan. Takut mereka. Nah, atau dengan kata lain bukan takut kalau dipermisalkan dengan Al-Qur'an apa? Ya, malas, enggak mau. Berat. Ya. Nah, ini tidak cocok dengan jiwaku. Lebih baik aku tinggalkan. Dipermisalkan dengan petir kilat tadi mereka enggak mau lihat, takut. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wa ra'dan 'aziman wa dhulmatan. Jadi, ya, orang munafik itu dia tidak melihat kecuali kilat yang hampir menyambar ya pandangan mereka dan petir yang ya, yang barakallahu fikum yang besar dan kegelapan yang menyertai na'am hujan tersebut barakallahu fikum. Ya, nah, takut mereka. Ya, dengan hujan karena membawa kegelapan, karena membawa petir, karena membawa kilat dan suara-suaranya tentunya. Barakallahu fikum. Fastauhasha min dhalik wa khafa min. Maka yang ada adalah cengerian dan ketakutan darinya. Jadi dengan hujan itu, ya, permisalan orang munafik apa dengan hujan mereka takut. Kenapa? Karena hujan membawa petir, membawa kegelapan, membawa kilat, takut mereka. Ya, barakallah. Nah, fawada asabi'ahu fi udhunai. Lalu dia pun letakkan jarinya di telinganya. Diletakkan di telinganya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Li'alla yasma'a sautal ra'd. Agar apa? Jangan sampai telinganya ini mendengar suara apa? Suara petir. Barakallah. Jadi coba kita tarik lagi dengan Al-Qur'an. Jangan sampai ayat-ayat azab, jangan sampai ayat-ayat perintah tersebut seperti jihad fisabilillah datang kepada mereka. Sehingga mereka tak mau dengar. Seolah-olah mereka ingin lepas dari beban itu. Tidak mau menyambutnya. Barakallahu fikum. Nah. Wahaluhu musyahadat. Wahaluhu musyahadat dhalikal bar. Dan juga apa? Barakallahu fikum. Menakutkannya dalam menyaksikan kilat itu. Jadi takut untuk mendengar dan takut untuk melihat. Barakallahu. Coba kita tarik permisalan dengan akurat. Takut untuk mendengar, takut untuk mengamalkan. Nggak mau untuk mengamalkan. Barakallahu. Di antara contoh ikhwan fillah rahimahumullah, tidak sedikit orang-orang yang mengaku muslim, ya, sekali lagi apa, mendustakan azab terhadap umat-umat terdahulu. Contohnya apa? Kaum Nabi Lut. Ini yang sering terjadi dan hari ini masih disuarakan. Kenapa? Ya, mereka tidak mau mendengar itu kisah Nabi Lut. Karena mereka perbandingkan dengan hari ini, zaman sekarang ini. Bagaimana perbandingannya? Katanya orang yang melakukan sodomi, orang yang melakukan homoseksual, lesbian ataupun LGBT itu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang lihat negara-negara yang melegalkan LGBT makmur, sejahtera, indah negerinya, aman, tidak pernah adanya perang. Berarti itu cuma dongeng. Tidak mau saya dengar ini. Barakallahu. Itu cuma nakut-nakuti aja. Barakallahu. Subhanallah. Padahal, ya, bagi orang yang beriman, ya, ayat-ayat tersebut yang menjelaskan bagaimana umat terdahulu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kisah umat Nabi Lut alaihi salam dengan perbuatan yang keji yang mereka lakukan. Perbuatan rendahan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala adab mereka, ya, dengan diangkat negeri mereka setinggi-tingginya. Dan Allah balikkan, Allah benamkan, Allah banting lagi ke bumi barat Allah. Nah, lalu bagaimana dengan kejadian pada hari ini? Maka kita katakan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin belum saatnya. Ya. Bisa jadi Allah menundanya. Apakah ditundanya nanti di zaman-zaman yang berikutnya? Masih dalam keadaan kehidupan dunia? Wallahu a'lam, kita belum tahu masa depan. Ya. Atau Allah tunda adab tersebut, nanti di akhirat Allah balas. Karena adab akhirat lebih berat, lebih ngeri, lebih sakit, lebih pedih daripada adab hidup. Yang jelas, bagi orang yang beriman, apa yang dikabarkan dari Al-Quran, mereka meyakininya dan mempercayainya. Tapi orang-orang munafik, adapun berita-berita yang dari Al-Quran, mereka seolah-olah mencocok logikan dengan peristiwa-peristiwa yang ada di zaman sekarang. Kalau ada tidak sesuai, maka mereka tinggalkan. Ya. Mereka katakan itu sudah ketinggalan zaman. Itu zaman dulu. Ya. Zaman sekarang sudah sah-sah saja melakukan LGBT. Misalnya. Buktinya negara-negara yang melegalkan tidak diadab. Misalnya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga apa? Mereka tidak mau mengkaji. Sisi mana? Sisi kesahihan ayat tersebut. Karena Al-Quran itu datang, ya, terbuktikan dengan ilmiah. Mereka tak mau mendengar ini. Ya. Tidak mau mendengar ini. Barakallahu fikum. Nah, tidak mau mendengar bagaimana penjelasan para ulama terhadap fakta kejadian hal tersebut. Karena yang mereka lihat masa sekarang. Seolah-olah masa sekarang itu sudah final. Dari Allah Subhanahu wa taala melindungi, mensejahterakan kaum LGBT, seolah-olah demikian. Padahal dunia ini masih, barakallahu fikum, mungkin kehidupan akan datang. Mungkin bisa terjadi di kehidupan yang kadang-kadang di alam dunia masih. Atau Allah tunda nanti di alam akhirat. Yang jelas, azab itu nyata yang dialami oleh kaum Nabi Lut. Dan ini bisa dibuktikan dengan ilmiah. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi bukan cerita dongeng, bukan kedustaan atau pendapat, oh itu zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Tidak. La jadida fil hayah. Tidak ada yang baru dalam kehidupan. Semuanya telah ada pelajarannya dari umat-umat terdahulu. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa shiddata lama'ani. Dan ya, yang sangat ya, barakallahu fikum, menyilaukan mereka. Jadi maksudnya, jadi kalimat tadi masih lanjut, la'alla yasma'a sautar ra'd wa haluhu mushahadata dzalikal barq wa syiddata lama'ani. Jadi agar jangan telinga ini mendengar, ya, telinga orang-orang munafik itu mendengar petir tadi ataupun menakutkan dalam menyaksikannya, jangan sampai dia menyaksikannya, atau barakallahu fikum, jangan sampai apa, karena peti tersebut sangat menyilaukan mereka. Jadi takut dengan suaranya, takut melihatnya, karena apa? Sangat menyilaukan mereka, barakallahu fikum. Wa 'azama nuruhu. Ya, lagi apa? Besar cahayanya. Ya, fa huwa khaifun, maka dia dalam ketakutan. Ayakhtatafa ma'ahu basara. Ya. Naam. Ya, kalau pandangan itu tersambar. Jadi mereka dalam ketakutan kalau soalnya pandangan itu tersambar, melihat-lihat, melihat petir, takut seperti itu permisalannya. Ya, barakallahu fikum. Li'anna basarahu adhafu ayyathbata ma'ahu. Karena barakallahu fikum, pandangannya akan menjadi paling lemah bila tetap bersama kilat itu. Ya, barakallahu fikum. Jadi maksudnya apa? Ya, kalau kita tarik lagi kepada permisalan Al-Qur'an, dia sengaja enggak mau baca, nanti takut horor baca Al-Qur'an itu. Enggak tenang hidup saya nanti. Enggak tenang saya ingin melampiaskan hawa nafsu saya. Kenapa? Karena ada berita-berita ancaman dari Al-Qur'an. Udah tutup aja lah Al-Qur'an, enggak usah dibaca. Takut saya dengan neraka itu. Dengan berita-berita neraka. Kok seolah-olah Al-Qur'an itu horor terus di sisinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga melemahkan pandangannya dari sisi apabila dia melihat petir tersebut. Fahuwa dhulmatin yasma'u aswatar ra'di al-qasif. Barakallahu fikum. Lalu dia berada dalam kegelapan tadi, ya, ditambah lagi mendengar suara petir yang barakallahu fikum menyambar-nyambar tersebut, barakallahu fikum. Ya. Wa yara dhalikal barqul al-khatif, dan melihat kilat yang menyambar. Fa in adaa lahu ma baina yadayhi, maka apabila ada ya cahaya di hadapannya, ya, yang muncul sesekali, ya, masya fi dha'i, ya, dia berjalan ikut cahaya itu. Wa in faqada dha'u qama mutahayyiran, ya, mutahayyiran. Nah, dan apabila hilangnya lagi cahaya itu, dia berdiri dan dalam keadaan kebingungan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, ya, barakallahu fikum. Naam. Jadi dipermisalkan, ya, ketika hujan turun, ada petir, ada cahaya, jadi mereka tutup mata. Ketika ada cahaya, terlihat sedikit, jalan. Jadi ini maksudnya dia sedang ingin bergerak, mau bergerak, menuju ke suatu tempat. Ya, jadi saking mendungnya, gelapnya, dia takut dengan cahaya, takut dengan suara petir, dia tutup telinga, tutup mata, tapi tak kala ada cahaya sedikit, ya kan, biasanya kalau tutup mata walaupun gelap, kalau ada cahaya kan tetap ini ya, tetap terasa, maka dia gerak. Hilang lagi cahaya, dia tunggu lagi. Ada lagi, dia gerak lagi. Ya. Ketika hilang lagi, dia tunggu lagi, seperti kebingungan. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, ya, siap menghadapi guntur petir biasa, ya, bahkan senang, ya, mampu berjalan, jalan seperti biasa. Ya. Kalau tadi orang munafik apa? Ketakutan. Ya, jalannya gitu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini digambarkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, la yadri aina yadhhab. Dia tidak tahu harus ke mana mau pergi. Ya. Wa li jahlihi la ya'lamu anna dhalik min lawazim shayb min lawazim ash-shayb alladhi bihi hayatul ardi wa nabat. Ya. Yang karena kebodohannya, ya, dan ketidaktahuannya bahwasanya fenomena tadi, fenomena petir, guntur, suara-suara tadi di hujan ini sebenarnya min lawazim syaib, adalah suatu hal yang biasa apabila turun hujan. Ya. Karena kebodohannya, kejahilannya, justru itu jadi menakutkan, padahal ini biasa. Turun hujan ada petir, ada suara guntur, ini biasa. Ya, barakallahu fikum. Alladhi bi hayatil ard wal bana wal nabat. Ya, yang barakallahu fikum, dengan turunnya hujan tersebut bisa menghidupkan bumi, ya, dan menumbuhkan tumbuhan. Dia enggak tahu akan hal itu. Dia enggak terpikirkan akan hal itu, bahwasanya hujan itu memberikan rahmat. Yang dia takuti, yang dia pikirkan apa? Suara-suara petir, suara-suara guntur tadi. Itu yang meneror dirinya, orang-orang munafik. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa hayatuhu huwa fi nafsi, dan kehidupan dia juga tergantung pada turunnya hujan tersebut. Hujan itu sendiri. Dan dia juga tahu sebenarnya hujan itu juga memberikan nikmat kepada dirinya sendiri. Bayangkan kalau kemarau terus, ya, apa dia bisa hidup dalam pada musim panas, musim kemarau terus tanpa air? Bisa nggak? Tidak bisa. Padahal dengan turunnya hujan itu juga akan menghidupkan dirinya sebenarnya, tapi karena kebodohannya, kejahilannya, dia tidak mengenalnya, tidak mengetahuinya. Seolah-olah pergi hujan, jangan turun lagi. Seolah seperti itu. Karena takut dengan ya yang dibawa oleh hujan tadi, barakallahu, petir, guntur dan suara-suara tersebut, barakallahu itu. Nah, balla yudriku illa ra'dan wa barqan wa zulmatan. Ya. Dia bahkan dia tidak mengetahui kecuali apa? Kecuali petir, kecuali kilat, kecuali kegelapan. Wala syu'ura lahu bima ra'a dhalik. Dan tidak dirasakan olehnya dengan apa yang terjadi di balik itu. Dia tidak pernah merasakan rahmatnya hujan turun. Ya, dengan menghidupkan, menyuburkan. Tidak pernah dia kenal kebaikan hujan ini. Nah, itu maksudnya. Ya. Pokoknya kalau hujan saya takut. Paranoid dengan hujan. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Wal wihsyatu lazimatun lahu. Ya. Karena, ya, barakallahu fikum, kengerian terus menyertainya. Kengerian itu terus menyertainya. Warra'abu wal wafaz'u la yufariquhu. Dan apa? Ketakutan itu sendiri dan teror tidak terpisahkan dari ini. Ya, kalau disimpulkan ini orang betul-betul paranoid, takut dengan yang namanya hujan karena membawa apa? Membawa petir, kilat dan suara-suara guntur tadi, barakallahu fikum. Wa amma man anisa bisayt. Dan adapun orang yang ya barakallahu fikum terhibur dengan hujan, wa alima ma yahsulu bihi minal khairat wal hayati wan naf, wa alima annahu la budda fi min ra'd wa barq wa dhulmah. Ya. Nah, adapun orang-orang yang terhibur dengan hujan, mereka tahu apa yang dihasilkan hujan dari kebaikan-kebaikan, dari kehidupan, dari manfaat. Ya, barakallahu fikum, memberikan manfaat. Dan mereka juga mengetahui bahwasanya hujan mesti membawa apa? Membawa petir, membawa kilat, membawa kegelapan, mendung yang gelap. Ya. Bisababil ghaib. Ya, dengan sebab mendung tersebut. Gelap tadi, bisababil ghaib. Ya, dengan sebab mendung. Istaknasa bidhalik. Dia akan merasa, ya, istaknasa akan merasa jinak. Atau kita apa sempurnakan bahasanya, kan merasa nyaman, ya, barakallahu fikum, ya, karena ya hal tersebut terjadi karena hujan itu turun, dia merasa justru merasa nyaman karena mengenal manfaat hujan, mengetahui ya bagaimana fungsi hujan bagi kehidupan umat manusia, ya, barakallahu fikum. Jadi justru dia nyaman dengan adanya hujan, barakallahu fikum. Nah, walam yastauhish min, dan ya tidak muncul kengerian dari dirinya. Walam yaqta'hu dhalika an akhdhihi binasibihi minas-sayyib. Ya, dan tidak membuat dia ya menghentikan langkahnya untuk mengambil bagian dari manfaat hujan yang turun tersebut, barakallahu fikum. Jadi kalau orang munafik tadi apa? Kalau ada hujan takut, mau pergi tunggu kilat dulu, mau gerak tunggu ada cahaya dulu baru gerak, gelap lagi tunggu lagi, takut, tutup mata, tutup telinga. Orang yang orang-orang beriman dipermisalkan dengan turunnya biasa. Ya, hujan turun ya pasti membawa petir, itu memang sudah biasa. Dan manfaat turunnya hujan luar biasa. Jadi biasa aja mau jalan ke sana, jalan ke sini, biasa. Ya, karena keilmuan dia memahami fungsi hujan, manfaat hujan, barakallahu fikum. Berbeda dengan orang munafik, dipermisalkan mereka tidak memahami manfaat hujan, fungsi diturunkannya hujan, bagaimana hujan memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Orang-orang munafik dipermisalkan tidak memahami akan hal itu. Dan demikianlah Al-Qur'an. Demikianlah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang dipermisalkan seperti air, yang air hujan yang turun, bagi orang-orang beriman mereka bahagia, senang dengan Al-Qur'an. Tapi bagi orang munafik mereka benci, tidak suka, bahkan merasa diteror dengan Al-Qur'an. Wallahu taala alam bisawab. Maka ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkaitan tentang permisalan api dan air, yakni cahaya dan hujan, ya, bagi kaum mukminin dan orang-orang munafik, barakallahu fikum. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan dengan kepada orang-orang yang beriman, yang apabila Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Qur'an, justru kita senang dan kita ingin terus mengkaji Al-Qur'an dan mengamalkan apa isi kandungan Al-Qur'an tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.